Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Qul billahi rahimun rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan membaca beberapa pembahasan terkait dengan satu kewajiban ya seorang muslim, yaitu menyambung hubungan rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk senantiasa berupaya menjaga hubungan silaturahmi dan melarang keras dari memutus hubungan rahim. Pembahasan pertama sebelum asar ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita akan baca beberapa hadis dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan silaturahmi. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya menyambung hubungan rahim silaturahmi adalah satu di antara wujud bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimah, hendaknya dia menyambung hubungan dengan rahimnya, terus menjaga hubungan silaturahmi. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya silaturahmi adalah sebab seorang mendapatkan kelapangan rezeki dan kepanjangan panjang umur. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Wa an yunsalahu bi atharih, dan dipanjangkan umurnya. Fal yasil rahimah, hendaknya dia terus berupaya menyambung hubungan rahimnya, menjaga silaturahminya dengan kerabat. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya menyambung hubungan rahim sebab yang tersebab seorang masuk surga. Silaturahmi adalah satu di antara sebab dukhulul jannah. Dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang qala, berkata, ya Rasulullah, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudhilunil jannah, kabarkan kepadaku amalan yang akan menjadi sebab aku masuk surga. Karena amalan kita hanyalah sebab, iya, dengan rahmat Allah kita akan masuk surga, dan sebabnya adalah amal saleh yang kita lakukan. Faqala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, ta'budullah la tusriku bihi syai'a. Yang pertama adalah kamu beribadah hanya kepada Allah, jangan kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Beribadah kepada Allah dan jangan menduakan Allah dalam ibadah, jangan berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kata beliau, wa tuqimus shalah, kemudian kamu tegakkan salat, ditunaikan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, juga ditunaikan, ditegakkan salat jadi batinnya, khusyuknya. Qala wa tu'tiz zakah, kemudian juga kamu keluarkan zakat. Yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tasil rahim, dan sambung hubungan rahimmu, jaga silaturahimmu dengan kerabat. Silaturahim adalah satu di antara sebab seorang masuk surga. Fadhilur rahiman rahimakumullah. Sebaliknya, memutuskan hubungan rahim, memutuskan hubungan silaturahmi adalah sebab laknat dan sebab seorang terhalang di surga. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-23 atau 22-23, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di antara golongan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattiu arhamakum, apakah kalian jika telah berkuasa di bumi, kalian hendak melakukan kerusakan di bumi dan memutus hubungan rahim-rahim kalian? Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melakukan kerusakan di bumi ketika memiliki kekuasaan, dan orang-orang yang memutus hubungan rahim, memutus hubungan silaturahmi. Di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'. Ia tidak akan masuk surga seorang yang qati', yakni yang memutus hubungan silaturahmi. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati', yakni seorang yang memutus hubungan silaturahmi. Alhamdulillah. Di antara ancaman mereka-mereka yang memutuskan hubungan silaturahmi, adalah tu'ajjal uqubatuh, disegerakan hukumannya di dunia. Rasulullah SAW berkata, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah li sahibihi bil uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhilu lahu fil akhirah min al baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia bersamaan dengan nanti juga di akhirat dan persiapan hukuman untuk dia, daripada dosa berbuat baghi, ia mendzalimi orang lain dan memutuskan hubungan rahim. Di dalam satu hadis yang dihasankan oleh Syalban rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amal bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka ta'ala isyata kulli khamisin lailatul jumu'ah. Amalan-amalan manusia, amalan-amalan bani Adam disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Kamis di malam Jumat. Qala fala yuqbalu amalu qati'i rahim, dan tidak akan diterima amalannya seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini khana billahi rahiman rahimakumullah, beberapa hadis yang menolong kita ya untuk terus berupaya menyambung hubungan silaturahmi dan menghardik kita, mengancam kita jangan sampai terjatuh ke dalam memutus hubungan silaturahmi. Terus sambung hubungan silaturahmi walaupun ternyata pihak kerabat berupaya untuk memutuskan hubungan, kita sebagai seorang muslim terus menyambung hubungan rahim dengan saudara-saudara kita. Datang dalam satu hadis, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni, aku punya kerabat, aku menyambung hubungan dengan mereka tapi mereka memutuskan hubungan denganku, wa uhsinu ilaihim, aku berupaya berbuat baik kepada mereka, wayasiuna ilayya, tapi mereka berbuat jelek kepadaku, wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya, aku berbuat baik santun kepada mereka tapi ternyata mereka berbuat bodoh kepadaku. Iya, upaya untuk melakukan silaturahmi ternyata dibalas dengan kejelekan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta faka'annama tasifuhul mal. Kalau kamu demikian keadaannya seperti kamu katakan, terus berupaya menyambung hubungan rahim, terus berupaya santun kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan mereka terus berbuat jelek kepada kamu, maka seakan-akan kamu sedang menaburkan debu panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi wahir 'alaihim madum tada dalik, dan terus menerus engkau mendapatkan penolong, ada penolong dari Allah untukmu ya selama engkau berbuat demikian. Terus ikhwan fil rahim wa rahimakumullah berupaya ya menyambung hubungan silaturahmi untuk mendapatkan keutamaan fadilah ya silaturahmi, dan jangan sampai seorang muslim terjatuh ke dalam memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, apa itu rahim dan apa aja adab-adab yang terkait dengan masalah hubungan silaturahmi, nanti kita baca badal asr insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.